لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak, malam Selasa niki malam qobla terakhir, sadurunge pengajian terakhir, pengajian sing terakhir malam Selasa ngajeng. Malam Selasa ngajeng dalu ngeten iki tasik ngaji. Enjing mangke berangkat ziarah. Para bapak, ziarah niku benten ambek rekreasi. Nek rekreasi wis tau wis bosen. Aku wis tahu neng Bali arepe meneh wis bosen. Aku wis tahu rekreasi neng pantai selatan wis tahu bosen. Tapi nek jarah wali ku masyo pancet wali ne sing diziarahi bolak-balik tambah sae, bolak-balik tambah sae. Kepengen tawasul supados minjing Ramadan niku saged poso sing saestu. Tono kadang-kadang kula jangan poso ya poso tapi gak temenan. Poso kak temenan itu terus pun di ketok ya luwe ya ngelak tapi lesane ngerasani tapi ngomong bohong, sumpah palsu, berpatin jeluk syahwat, iki akhirnya ganjarane poso ilang, tewas ngelak, tewas luwe, ora oleh apa-apa. Nah, nek saged poso sing saestu iku kabeh dihindari. Ibadah-ibadah liyane diperbanyak. Cara wong biyen Ramadan niku nek marung, marunge leren. Yeah. Kapan gak ada usaha nopo kadang usahane leren. Iki fokus ibadah bulan Ramadan. Saniki kadang-kadang malah tinggi kesempatan. Kesempatan nyambut gawe. Bapak mengke malam Selasa isih tetap ngaji. Kulo saniki ngaji syariat, mboten ngaji tarekat, mboten ngaji hakikat, tapi ngaji syariat. Ngaji syariat niku sing dibahas ku fadilah. Nek iki dilakoni fadilahe apa? Nah iki dilakoni ganjarane ya apa? Niki jenenge ngaji syariat. Nah, kapan nih wong ngaji thariqah iki dilakoni dilakoni lillahi taala pun. Nah, kapan nih ngaji syariat pengen weruh. Pengen weruh ganjarane apa? Poso Rejab iku ganjarane apa? Poso Saban iku ganjarane apa? Poso Ramadan iku ganjarane apa? Sedekah ning Ramadan ganjarane apa? Iku ngaji syariat. Nah, kula sakniki badhe ngaji ngoten. Keutamaane ibadah. Sing kula kaji niki bab Lailatul Nisfi min Sa'ban. Wengine separuh dari bulan Sa'ban. Tepatnya kapan? Tepatnya malam Jumat ngajeng. Malam Jumat ngajeng, malam Jumat pon, niku tepatnya Lailatul Nisfi min Sa'ban. Kula ngaji dalu niki ngangge kitab papat. Pertama, kitab An-Nawabir. Sing ditulis, sing dikarang kalian Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Nomor kali kitab Abwabul Faraj. Abwabul Faraj ingkang dipun karang kalian As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Sing nomor tiga kitab Mukasyafatil Qulub Al-Muqarribu Ila Allamil Huyub. Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu Ila Allamil Huyub ingkang dipun karang kalian Asy-Syaikh Al-Ghazali. Asy-Syaikh Al-Ghazali Ramul sekawan kitab Durratun Nasihin ingkang dipun karang kalian Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbari. Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbari. di dasar keterangan kulo sekawan kitab niku. Marojek rujukane saking kitab sekawan. Pertama kitab An-Nawabdir dipengarang kalian Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Jengane nulis satu hikayah, satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diperintah Gusti Allah siyahah. Siyahah. Siyahah iku plesir-plesir neng di negeri sendiri. Tapi nek plesir-plesir keluar negeri jenenge al-ghurbah. Al-ghurbah niku plesir-plesir lelono di luar negerinya. Tapi nek asyahah iku di negeri sendiri. Berbapak asyahah niku termasuk dasar-dasar thariqah Al-Qadiriyah. Dasar-dasar thariqah Al-Qadiriyah iku nganggo tasawuf. Tasawufe nganggo sipate Rasul Wolu. Sipate Rasul Wolu. Sing pertama as-saha. As-sahawah. Diwong lakoni thariqah khususe thariqah Qadiriyah niku kudu saha. Kudu dermawan. Loman. Dermawan. Lah sifat dermawan niki nganggo sipate Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nomor kalih arido. Arido niki nganggo sipate Nabiullah Ishaq alaihi salam. Bayu sing nomor telu as-sabru, sabar. Sabar nganggo sipate Nabiullah Ayyub alaihi salam. Bayu nomor papat al-isyarah. Al-isyarah niku nganggo sipate Nabiullah Zakaria alaihi salam. Baju nomor lima lubususuf. Lubususuf nganggo pakaian bulu. Nganggo pakaian bulu. Bulu sing kasar. Boten wul alus kaya sakniki boten. Tapi bulu sing kasar sing kaya goni. Kaya goni. Kasar. Biasane warnane warna gadum. Lebesusuh iku nganggo sipate Nabi Yahya alaihi salam. Bayu sing nomor 6 iku al-ghurbah. Al-ghurbah niku mengembara. Dadi keluar negeri. Negeri sendiri ditinggal, berpindah keluar negeri, negeri lain. Niku sipate Nabi Yusuf alaihi salam. Banjur sing nomor 7 asyahah. Asyahah iku lelono plesir-plesir di negeri sendiri. Sipate Nabi Isa alaihi salam. Banjur sing nomor 8 al-fakru, fakir, melarat. Melarat, pekir. Niku sipate Nabi Yuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ndelok saka niki tariqa yawake dhewe qadiriyah iku urung pas. Tariqa qadiriyah dhewe urung pas. Iku isih durung kelakon kabeh. Luman isi angel. Ridho takdiri Allah ya si angel. Sabar rungi song lakoni. Isaroh ya durung. Nganggu pakaian koyok goni ya ga enek. Tak dulu uapi kabeh ke pakaian. Siaha plesir-plesir yoga. Apa meneh ngurbah tambah belas. Waro bapak, waro ibu. Malah-malah sing lakon niku malah kelompok jauh lah. Wonge dhewe malah turu. Kula sampai nikmati ninggal bondo akeh. Ninggal sepeda motor, ninggal rumah, ninggal kebun, ninggal toko. Kanjeng Nabi seto gak ninggal apa-apa. Duwe kelambi kere iku ning gadenan. Digadekno ning wong Yahudi. Ninggal sebidang pekarangan tapi wis diwakofno. Senganten kantun bihol keledai ambek pedang yang digunakan perang. Nabi ku fakir. Lah iki tarikae qadiriyah. Nek awake dhewe ku gunakno tarikae syadiliyah. Tariqa syadilah niku awakmu nek mangan sing enak. Nek ngombe sing enak. Nganggo pakaian sing apik, sing alus. Nek turu nganggo lemek sing empuk. Supaya bisa syukur. Di dasar toreko syadiyaku syukur. Nek awakmu kaya ngono banjur syukur iku lahir batin syukur kabeh. Awake ya syukur mergo turune lemeke penak. Klambine alus, ngombene enak, mangane enak. Kumuni alhamdulillah pun jopo jeru. Tapi ini awake dhewe turune ning lemah ngombene banyu rada asin. Mangane koyok karat. Pakaiane elek. Ya nek sing etok-etok ngono nganggo bakiak. Loh, banjur lesane muni alhamdulillah tapi atine ngrasulullah. Iku munafik. Torikoh kok munafik. Dene sadhili aku beda, soalnya aku syukur, memperbanyak syukur. Kodiriyah ini ku wau dasar-dasare enten wolu. Dasar niki kula nyeritakno salah satu dari sifat yang digunakan tasawufe Syekh Abdul Qadir Jailani ngene ku siyahah lelono. Dinabi sangku lelono terus gak tahu kondur. Kondur ku sing duli apa? Nguli bojo gak duwe bojo. Nguli omah gak duwe griya. Nguli bondo gak duwe bondo. Tetapi salamiku garwo gak kagungan, griya gak kagungan, nggih, bondo gak kagungan. Mulane tosiyahah lelono ngopene umat. Nggih, dalam rangka siyahah ku petuk macem-macem. Tapi sing kula critano sitok tok yang sehubungan dengan nisfu Sya'ban. Nabi Isa diperintah Gusti Allah munggah gunung. Munggah gunung. Nabi Isa munggah. Teng dhuwur gunung niku enten watu kok aneh. Watune niku putih, luweh putih katimbang pohon. Padang koyok neon. Enten teng daerah Tuban niku watu putih niku enten. Tapi gak bening koyok neon. Panjen watu gamping. Niki watu putih ku mboten kabeh gunung, namung di atas. Namung dikira-kira teng kitab mboten diterangno gedene. Kira-kira panjang 3 meter, lebar 3 meter. Kira-kira. 3 meter kali 3 meter berarti 9 meter persegi. Itu kira-kira semonten. Kok dikira-kira semonten? Soalnya jurune watu niku ada ruangan. Ada ruangan sing kenek kanggo ibadah. Ana ruangan kenek kanggo ibadah. Lah Nabi sallallahu salam iku mubang. Saking gumune heran watu kok putih kok bening. Nah, para bapak ambek mubang mbek demak-demek. Wong nek gumen nak ngono di demak-demek. Terus Gusti Allah dawuh Isa bin Maryam dalem awakmu gumun ya kagum nggih wong sewa kok putih padang ngeten kula niki heran apa sliramu kepengin tak duduno sing luweh ajaib, luweh gumunake? Enggih, lek watu niki mengo buka, watu niki buka, buka buka ya. Kira-kira ya kaya lawang surungan ini. Patune buka. Ternyata teng jero niku berupa ruangan dinggeni tiang. Tiang niku pakai jubah, pakai sorban. Kali butuh teken, tekene warna hijau. Wonten ngarepe tiang niku enten dompolan anggur. Dompolan anggur. Penggawene napa? Salat. Salat badane salam ngadeg meneh. Rampung salam ngadeg meneh. Salam rampung ngadeg meneh. Para bapak, akhirnya Nabi Isa golek kesempatan ya apa bisane uluk salam. Badane piyambake salam dari salat langsung diuluki salam kalih Nabi Isa. Piyambake nggih jawab salam. Terus Nabi Isa alaihi salam niku takon, ya Syekh, wahai Syekh, apa di depanmu? Sudah berapa lama kamu di sini? Takone ngoten. Ya Syekh, kok Syekh? Apa kiai? Apa wong alim? Berbapak, enten kalimat asyekh niki mempunyai dua arti. Ya Syekh niki mempunyai dua arti. Enten asyekh arti bahasa, arti luhuwi. Asyekh arti bahasa, arti luhuwi. Niku kuluman balaghat min umrihi arba'una sana. Man balaghat min umrihi arba'una sana. Syekh arti bahasa itu adalah setiap orang yang usianya sudah sampai 40 tahun. Di wong-wong sing umure wis 40 tahun niki kene didelok ya Syekh, diceluk ya Syekh. Ya Syekh Asharun Nur ya. Ya Syekh Gus Lintang. Ya Syekh Pak Kodri. Ana tukang becak, ya Syekh tukang becak. Boleh. Tapi kapan Syekh syar'i, Syekh istilahi. Ini adalah orang yang ilmu agamanya mumpuni. Perkataannya kena digugu, perilakunya kena ditiru, akhlak budinya bagus. Di wong sing agamane mumpuni, omongane kena digugu, perilakunya bisa ditiru, akhlak budinya bagus. Iku masiyo si umur 20 tahun, itu namanya asyekh. Asyekh al-hajj sapa umure cik 20 tahun. Asyekh. Kalau nanti teng pengajian diterangno, nggih, mau idoh akan disampaikan oleh Asyfah Al-Had Muhammad Jamaluddin Ahmad. Tak takoni Syekh opo. Apa Syekh Lugawi, apa Syekh Istilahi. Nek Istilahi iku ilmune mumpuni, omongane kenek diguku, prilakune kenek ditiru, akhlak budinya bagus. Itu biasanya ditambahi hadroh, hadroh tu Syekh. Nah, para bapak, ini aku buat celok Syekh mergo umurku ya monggo tahu. Panjang umurku wis kliwat 40 tahun. Para bapak, jadi senajan umure sik 20 selawe, tapi kada sifat niku niku pun enten panggilan Syekh. Wonten lasem kalau kagungan guru panggilane Syekh. Syekh ini bukan dari panggilan masyarakat. Tapi ketika mondok teng Mekah, niki kali gurune wis dijuluki Syekh. Asy-Syekh Masduki lasem. Niki gurune jenenge Umar Hamdan kalih Ali Maliki. Wonten Mekah niku nyeluk Syekh. Dadi sampe saniki teng dalem panggilane Syekh Masduki. Enten Mbah Yai Sepuh niku Mbah Maksum, enten Mbah Baitowi, enten Mbah Khalil. Niki mboten sebutan Syekh. Oh, sebutan Syekh Kiai Masduki niku awit saking Mekah. Nah, Nabi Isa alaihi salam dawuh ya Syekh, apa yang di depanmu? Jawabane anggur. Anggur niki sing dadi panganan kula saben dinten. Panganan kula saben dinten. Mun dinten kene kenten pang anggur. Niki sing kula pangan. Sing kula tedo. Sing kula dahar. Para bapak, panjen wengku nek ibadah ngladeni Gusti Allah iku diladeni dunya. Nggih. Mergo Gusti Allah ku dawuh ning dunya, ya dunya ikhdimi man khodamani wastakhdimi man khodamati. Dunya wong sing ladene aku ladenono. Tapi wong sing ladene awakmu dadekno peladenmu. Nek kelonjenganku tekun oleh ibadah, istiqomah oleh ibadah, rezeki niku gampang. Gampang. Walau bapak, sing penting marimo ridho, nerimo ridho. Upamine gampang rezeki. Istilah Sayyidina Ali, donyoku koyo ayang-ayang. Nek ayang-ayang iku mbok buru layu. Nek awakmu melayu, ayang-ayang muber. Nah, percaya mboten? Nggih? Ayang-ayange. Nek dunyane urung patek percaya. Nggih. Nek jam 09.00 aku sampean delok ayang-ayang ning kulon. Sampean mlayu ngetan, ngu ayang-ayange mesti nguber. Tapi ini sama nuber ayang-ayang belayu. Niku kulo yakin ya, yakin sing ayang-ayang. tapi ini rezeki. Saman sing nguber napa sing diuber? Mulane mergo ibadah terus dadi ngarepku gak pernah telat namanya anggur. Nggih. Lah watu-watu kok bisa bening, bisa putih watu. Iki barokah wong ibadah. Ati wong ibadah jeneng ibadah salat niku nek tambah khusyuk sinari tambah luas. Tambah khusyuk sinari tambah luas. Walau Bapak bersinar. Namun mawon kelonjengan boten weruh, sinari boten weruh. Tapi kanggone wong sing awas ketok bersinar. Mulane Abul Abbas Al-Mursi niku nek sembahyang terus mburi enten makmum mboten saged nyawang belereng. Abul Abbas Al-Mursi murite Syabil Hasan As-Sabiri niku badan niku dadi sinar. Tambah meromong, tambah meromong. Sing makmum kuwi gak kuat nyawang, bersinar. Niku panjen atine bening saged sumerep. Lah sinare wong sembayang sing khusyuk niku walaupun mboten kena disamang meripat tapi dampak akibate niku ketok. Ada salah satu saja ulama para bapak sembayangnya khusyuk, zikire istiqomah. Salate khusyuk, zikire istiqomah. Niku sak keluargane dadi wong apik. Tangga-tanggane dadi wong apik. Tangga-tanggane dadi apik, dadi apik. Tambak beras sak meter niku kawitane wong sitok tok. Jenenge Syekh Abdul Salam. Celukane ngriki Mbah Soeha. Sing sareane teni Mbah Wab niku. Sitok niku tok biyen. Mbah Abdul Salam bin Abdul Jabbar Tuban. Abdul Jabbar bin Abdul Halim Pangeran Benowo. Benowo bin Abdul Rahman Joko Tingkir bin Abdullah Faqih Syihabuddin Pangeran Pandanarum bin Abdul Aziz bin Maulana Ishak. Maulana Ishak niku sedherek Ibrahim Samarkandi bapake Sunan Ampel. Sitok niku tok. Sitok niku berkembang sak Jombang Bapak. Nggih. Biyen Jombang nggih mboten ngeten. Kono Mbah Soeha Abdul Salam niku duwe putri-putri kalih ambek putra-putra sami sedo sing terakhir jenenge Mbah Abdul Syakur. Sing pertama Mbah Layinah. Kedua Mbah Fatimah. Nggih. Mbah Layinah niki para bapak dirabekno murite dhewe jenenge Mbah Usman sing makome teng Gedang niku. Gadah putra jenenge Nur Halimah. Putane kata julukane Nyai Winih. Niku digarwa Mbah Asy'ari saking Grobogan urung dadi. Gadah putra Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari gada putra Kiai Wahid Hasyim, gada putra Gus Dur. Coba nggih. Sak Jombang dan sekitar dan sak Indonesia nggih. Saka situk tok. Begitu pula Mbah Sun Ampel, karena sinarnya. Banjur nomor loro jenenge Fatimah, digarwa Mbah Said saking Krapyak. Gadah putra Mbah Hasbullah. Gadah putra Abdul Wahab Hasbullah, Abdul Hamid Hasbullah, Nur Khadijah Hasbullah, digarwa Mbah Bisri saking Tayu, manggone teng Denanyar. Terus Mbah Abdul Rahim Hasbullah, gadah adik maneh jenenge Fatimah Hasbullah, sing dadi ibune Yai Fatah. Kebak to. Itu niku mengembang, mengembang Denanyar, mengembang Rejoso, mengembang Tepuiren, oh sekitar. Kok wonten burine kitab Dasuki, kitab Umul Barohin, fadilai moco la ilaha illallah. Tidak ono kanya Nabi mongko nek moco la ilaha illallah. Mocone didawakno, dimantepno. Illallah. Allah. Niate atine ngagungno Gusti Allah, niate. Leh maca diwaca dawa, niate ngagungno Allah. Sekali membaca iku di ngapura 4000 dosa besar. Nggih. Nggih. Macane gak ngambang lho. La ilaha illallah. Leko atine eling tempe, atine eling toko, atine eling berkati sepirong. Tim 4000 dosa besar bayang lo. Kaya Nabi disune perso nek pun telas dosane, dosane bojone, dosane keluargane disepuro. Mulane wong kaya ngene iku masyaallah nggih. Wong wedok dadi bojone wong niku bejo, bejo. Babat to tuwek-tuwek titik. Nek keluargane wis entek dosane, dosane tanggane. Lha apane sembayang pas kene khusuk khudur atine niku tasyriku masyarikil anwar, nyentrong nggih. Nyentrong. Tapi wong kapasitase dhewe-dhewe. Ono kapasitasnya hanya menerangi satu keluarga. Ono wongku kapasitasnya bisa menerangi sak desa, ono sak kecamatan, nek kanjen Nabi sak dunia. Iku sinare. Lah mulane para bapak zaman biyen niku sembayang niku sampe watune niku dadi putih, dadi bersinar. Niki dampake sembahyang teng jurune watu niku. Biyene nggih mboten putih ngoten biasa. Banjur akhire Nabi Isa alaihi salam takon. Pengen salat teng mriki mun dangu. Mun niku dereng ya. Dereng-dereng dangu. Dereng dangu pinten taun? Nembe 400 tahun. Loh, 400 kok dereng dangu? Nikmat. Para bapak, wong iku nek wiridan nikmat, padahal wis 2 jam. Rumasane kok diluk tok wis mari. Lho ngono. Tapi ini gak nikmat seprat jam, seprapat jam lumasane sedino. Oh, serkeng. Ngaji niku nggih ngoten, niku nek nikmat kula ngaji sampai rong jam, sampean nggih meneng tok. Tapi nek gak nikmat wis kudu mule. Ya iku gak sakno pendengar belas. Iki soalnya nikmat. Wah niku sinare niku waktu sembahyang niku sinare niku membawa dampak sekitar. Mulane sampean delok ya wong sing alim, sing ikhlas iku kiwetengene katut apik. Biyene masyaallah tambak beras niki. Biyene masyaallah bendo niku musuhi kabeh teng yai. Biyene Basim niku nggih. Nggih jenenge Bromo Curah Tebireng niku biyen. Basim ya dimungsuhi. Ini jenis peminum, jenis penjudi, perampok, maka Allah. Para Bapak, jadi ini kiwoteng, ini kesinaran. Ini besok orang mati, ini ditimbang. Amale sing elek kok luweh akeh timbang sing apik. Iku digowening roko. Bek molekat Jibril ditimbali Gusti Allah malaikat engko dhisik engko dhisik engko dhisik takonono dhisik biyen niku tau apa ora lungguh ning majelis pengajiane ulama takone dilala kok mboten nggih mboten nggih Gusti Allah si Rahman Rahim Takono, tahu bukak lungguh ambek ulama kira-kira rong jam boten takono tahu mangan bareng bukak ambek ulama boten takono jenenge podo bukak ambek ulama oh jeneng dura mosok enek ulama dura oh jeneng William apa ini Asyik William aku mau coba ini boten takonan omai ku cedek gak ambil ulama omai takonan pisang boten gue cedek ambil ulama niku oleh barokai pikir barokai niki kesentrong gak takon ana demen pokoke ambek ulama nggih mboten pisan. Masyaallah, masyaallah. Wis saiki terakhir Jibril takono, apa demen ambek wong sing demen mbek ulama? Takone. Apa demen ambek wong sing demen mbek ulama? Lah nek niku nggih jarene. Wis Jibril tak sepuro, masyaallah. Tapi harus dijaga dari kuitok loh ya. Iki doki pitik buloro ya. Iku ada kejadian sing dicitakno Ka'ab al-Akhbar. Kali. Pun kula terusno, kula Bapak. Berko dijawab kali wong niku suwene 400 tahun. Nabi saku menggalih mikir sehingga menduga bahwa orang itu adalah kaulane Allah yang paling utama. Apa ibadah 400 tahun ijinan kan ora tahu dosa. Masa ijinku rasan-rasan. Ambek sapa sinjak rasan-rasan. Ijen ning jurune watu. 400 tahun gak tau dosa. Disaksene dhewe salat salam ngadeg maneh. Nggih, salam ngadeg maneh. Terus Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam matur Gusti, pemanggih kula nggih tiyang niki makhluk jengan sing paling afdal, sing paling afdal. Gusti Allah jawab, Isa, kawruhono yo, besokku umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing menangi Lailatul Nisfi min Sa'ban. Film sembahyang rong rekaat wae iku luwih bagus katimbang ibate wong iki 400 taun. Masya Allah, kok iso ngono? Mim barokati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barokah Nabi Muhammad, karena uluwi darojati indallah. Nggih. Kono dhuure derajate kanjeng Nabi indallah. Dhuwur. Kan Nabi Muhammad iku welase ning gone umat iku dhewe ambek nabi-nabi sing dhisik. Nggih. Bapak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nembe lahir procot wis nangisi umat. Kula biyen nek lahir mesti nangis. Asal sehat lho. Bayek jombang, bayek tebu ireng, bayek Jawa, bayek Madura, nggih. Bayek Cina, bayek India, banyak Amerika, banyak Arab, iku kuwabeh ku nangise padha. Masa ana bayake wong Inggris no yes, no yes. Kabeh omahe kabeh padha kabeh seragam. Peh India iku lahir nehi Maret. Nehi Maret ora. Kabeh oe. Ane Nabi lahir. Karena Nabi lahir procot sujud. Nangis kanya Nabi. Nangis yang mboten oe. Tapi ummati. Ummati. Sik lahir ini kemun. Dunga no umat. Ya. Irham ummati kaya Nabi isik lahir. Terus kaya Nabi ageng-ageng kaya Nabi diparingi mi'rad para bapak. Mi'rad inginane kula critakno sampai munggah tekan Sidrotil Muntaha atau arsil mustawa arsil istiwa mulai kajipil mun boten mampu munggah kan Nabi terus munggah Allah salam disik assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Kan Nabi jawab assalamualaina wala ibadillahi salihin. Pertama nggih ature kanjeng Nabi teng Gusti Allah sebelum diberi kewajiban-kewajiban salat begitu ketemu kanjeng Nabi pun matur ya Rabbi umati. Ya Rabbi umati. Penangisi umat. Bareng kanjeng Nabi sedo ngono maneh. Kanjeng Nabi sedo riwayat sahabat Anas riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi wasiat usikum bisalah wa bima malakat aimanukum. Usikum bisalah wa bima malakat aimanukum. Usikum bisolah terus dawuh niku sampai suaranya habis nafasnya hampir habis kalau bapak terus usikum bisolah Aku wasiat dengan wong kabeh tentang sholat, sholat. Mergo kok kene akhir zaman ku akeh wong sing padha sembrono salat. Repot nyambut gawe wis gak salat, repot titik tinggal salat. Mane kan Nabi ku wasiate bab sholat. Bab bima malakat aimanukum tentang budak. Hadis yang lain ono tambane wattaqullah finnisa. Ittaqullah finnisa. Wedya Gusti Allah tentang wong wedok. Wong wedokku perlu dilindungi, wong wedokku perlu dibimbing. Wong bapak, wong wedokku siji mbek wong lanang. Nggih. Tak turuse wasiate Nabi. Terus kanjeng Nabi ku sik umik-umik tapi gak krungu suarane. Akhire Sayyidina Ali bin Abi Thalib kupinge talingane aluse ditempekno bibir kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bibire kok sik umik-umik. Dirungokno. Ternyata terdengar dua kalimat. Kalimatnya umati umati. Di sedon aku saya mikir umat. Besok malih kanya Nabi tangis saking kubur di sedewe. Wabeh dering bangkit dari kubur kanya Nabi sampun bangkit riyen. Begitu kanya Nabi bangkit saking kubur noleh nengen noleh ngewo. Ora ono apa-apa. Nabi menangis, aina umati. Aina umati. Di mana umatku? Di mana umatku? Koyo ngoten, tanya Nabi. Para ibu dan para bapak, tidak hanya sebatas itu. Besok kapane wis digiring ning gone mahsyar, mahsyar. Wis ditimbang, ditimbang, dihisap. Kanjeng Nabi ngliwati Shiratal Mustaqim itu koyok kilat. Di ujung sana Kanjeng Nabi diaturi masuk ke surga. Kanjeng Nabi jawab mboten, mboten. Kenapa? Ngenteni umat. Mboten. Kanjeng Nabi ngenteni di ujung sana. Dungo terus Allahumma salim umati. Allahumma salim umati. Dungo oleh umat. Boten sebatas riku. Besok kapan wis pisah. Antara ahli neraka wis ning neraka, ahli surga di surga. Setiap ada laporan dari malaikat Malik, ya Rasul, enten umat jenengan sik tersisa di neraka. Sujud. Gusti Allah, umati, umati. Niki satu persatu diambilkannya Nabi sampai umat yang terakhir sing imane mung separuhne wiji bayem. Saking titik iki janjine Gusti Allah bala saufa yuktika fatarto. Dikanya Nabi itu mulai rindu. Ini kalau sudah umatnya tidak ada satupun yang tersisa di neraka. Nabi terus berjuang umati umati. Nah, mulane koyok ngoten niku. Umat kanjeng Nabi Muhammad iku pas nisbi Saban salat rong rakaat wae iki luweh abdul katimbang salate wong niku mau 400 tahun. Nah, para bapak krana dawuh Gusti Allah ngoten ditangkep dipidhangetaken Nabi Isa. Nabi Isa terus matur, ya laitani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani Iku nek cara piyai kabeh maknane malar mandar. Malar mandar, aku termasuk umate Kanjeng Nabi Muhammad. Cara jawane lambok iya iya, aku termasuk umate Kanjeng Nabi Muhammad. Biyen niku Nabi Musa nggih nate ngoten kunya laitani min umati Muhammadin. Rono nopo ningali teng Loh Mahfud. Laku umati Kanabi ku derajate ngene ngene ngene ditakoni Allah niku sinten umati Muhammad. Ngene ngene ngene iku sinten umati Muhammad. Nabi Musa lajeng matur ya laitani min umati Muhammadin. Nah, tapi aneh awak edeku mati Muhammad kok rapatek ngerti kok rapati ngerti embek nabi ne saking gak ngerti ne ku jerene berzina lebih utama daripada maulidin nabi tau krungu ora jerene ahli tafsir jerene ono bapak pun niki tentang nisfu saban koyo ngoten pandilai. Niku tepate mbingjengku pas malam Jumat kliwon ngarep. Para bapak, nisfu saban, nisfu atau lailatul nisfi min saban, niki jenenge niku enten 6. Nggih. Jenenge niku enten 6. Nama yang pertama Lailatul Nisfi min Sya'ban. Niki moga tiap hadis diulang-ulang jeneng Lailatul Nisfi min Sya'ban. Dadi diarani nisfu Sya'ban. Para bapak, para ibu, nama yang kedua Lailatul Aidil Malaikah. Lailatul Aidil Malaikah, malam riyoyone malaikat. Wonten kitab Mukasyafatil Qulub diterangno. Keterangane inna lil malaikati fisamai lailatai aidin kama anna lil muslimin fil ardi yaumai aidin faidul malaikati lailatul baro'ah baya lailatul nisfi min syaban wa lailatul qadri wa idul mu'minin yaumul fitri wa yaumul adha falida sumiyat lailatul nisfi saban lailata aidil malaikah. Para bapak, didawaken bilih malaikat-malaikat kabeh teng langit niku gadah riyaya luru. Nggih. Riyaya loro, riyayane bengi mboten awan. Riyane malaikat iku siji Lailatul Qadar. Dua Lailatul Nisfi Saban. Nggih. Bengine Qadar pasten. Niku panggone tengene Ramadan. Lanjut nomor loro Lailatul Nisfi nggih min Sya'ban. Ku riyayane malaikat. Wane kan Nabi dawuh wong ibadah ning bengi, ibadah bengi ku sing paling utama bengine Lailatul Qadar. Setelah itu tidak ada yang lebih utama sing bandingi Lailatul Nisfi min Sya'ban. Sing pertama aku Lailatul Qadar nomor loro wengine separo nggih bulan Sya'ban. Terus saka iku banjur nisfu saban disebut Lailatu Aidil Malaika. Terus Bapak, Lailatul Nisfi min Saban disebut uga jenenge Lailatul Aidqi. Lailatul Aidqi bengine merdekakno ahli neraka. Nggih, wengine merdekakno ahli neraka. Terus Bapak, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dawuh, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atani Jabrailu alaihi salam, faqala hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban, walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adati suhuri hunami kalbin walayang durullah fiha ila musyrikin wala ila musyakhimin wala ila koti'i rohimin wala ila musabbilin wala ila aki walidayhi wala ila mutmini khomrin. Fadzakru al hadis bitulihi ruwahu al Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Sayyidah Aisyah niku dawuhno Kanjeng Nabi dawuh malaikat Jibril rawuh banjur ngendika, dalune ki Muhammad, dalune separo bulan Saban. Wonten dalune ki Gusti Allah merdekakno makhluk saking neraka. Utakau itku merdekakno. Melajarin laula lailatul aidki merdekakno hambanya dari neraka sejumlah rambutnya sekelompok kambingnya kalep. Ki saman garis bawahi. Kulo taun wingi nerangno kulo salah. Wanamu kalbin. Niku nek didelok saka kamuse ku kirek kikek. Mergo gonam iku wedhus, kalbin iku asu. Asu sing kaya wedhus ku apa? Asu sing kaya wedhus ku asu apa? Ya kire-kike. Nggih. Sing wulune kandel. Nggih. Ternyata wonten hadis sanes sing ditulis dening kitab Mukasafatil Qulub niki mboten wonami kalbin, tapi wonami bani kalep. Nggih. Kalepku sanes asu, ternyata jenenge wong. Yeah. Jenenge wong kok aja dimaknani, gak ilo. Aja dimaknani kalep, kalbin ku dimaknani asu. Ana wong jenenge kalbi. Iku wong hebat niku. Duwe anak ku jenenge Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ku wong ning ganteng. Nek Dihyah Al-Kalbi ku masuk kota, wong desa-desa gembruduk pengen ning kota, pengen roh Dihyah Al-Kalbi ganteng. Sampai-sampai malaikat Jibril setiap gowo wahyu ketemu Kanjeng Nabi nganggo rupane Dihyah Al-Kalbi. Nggih. Dihyah Al-Kalbi. Ora Bapak. Aja endi Pak Asu endi. Habaib-habaib ku akeh sing asmane Ja'far. Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq, Ja'far Ubaidillah, Ja'far. Padahal maknane Ja'far ku maknane cempe. Mosok Habib cempe. Ora usah dimaknani. Para bapak teng Mekah niku enten wong jenenge Hoilan. Hoilan. Nek mlebu Jawa dadi Kang Kailan. Hoilan. Hoilan ku wonge ganteng, tampan, kuat, sugih. Mlane bojone 10. Bojone 10. Hoilan. Tampan, ganteng, nggih. Mone tampan gwanteng sugih masa wedok dirubah rapi yo gelem ae. Gwanteng sugih. Tapi dereng Islam. Ketika Kanjeng Nabi sampun oleh wahyu diangkat dadi rasul mengembangkan Islam, wilan niku sak bojone bareng mlebu Islam. Nggih, bareng mlebu Islam. Ba'dani dibi'at mlebu Islam maca syahadat wailan didawi wailan bojomu 10 iku sing papat ditahan sing 6 culno sing papat ditahan sing 6 culno iki mentafsiri ayat Bangkihuma tobalakum minan nisa masna wasulasa wa ruba. Berkono sing nafsiriku wolulas. Di bangkihuma tobalakum ku diarteni wong lanang ku oleh rabi wolulas. Ku diarteni nganggu pendapat dhewe. Lha iku ditafsiri ambek peristiwane wailan iki. Bojomu 10 tahan yang 4 dilepas yang 6. Iku artine umat Kanjeng Nabi paling banyak istri hanya 4. Ora bapak, aku nyritakne wailan ku lha opo? Wailan ku jeneng aja dimaknani. Wong sing ganteng gagah tampan sugih bojone 10 mbok maknane Pak Wailan. Padahal kowe ku basapne dimaknane hantu. Aja dimaknane. Hantu. Oh, jeneng. Nah, niku Talbin. Wonten hati sanes gonami bani kalbin. Jadi hamba ni Allah sing wis ning neraka. Neraka pundi to ya? Iku iso ana neraka. Jenenge neraka sura. Neraka sura ku neraka sing ning alam barzakh. Nggih. Ning kuburan kuwi ana jenenge alam barzakh. Alam barzakh ana nerakane. Darani narsuro ono swargane darani jannatus suro. Nanti kapan wong dungo wong tahlil nggih Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Iku jenenge jannatus suro. Wala taj'alha khufratan min khufarin nira. Kufar niron iku jenenge nar suro. Ora bapak tentang jannatus suro ku nate kula dijak Rama Yai Shadiq nenok watu tengene kuburane kiai didhawuhno mal kamare mal sak pendeleng. Pada kuburan ku nggur pirang meter. Niku teng alam barzah, alam gaib. Niku dijembarno Allah sak pendeleng. Jangan nek mripate sehat, nek nyawaku kira-kira berapa kilo? Ke kanan sak pendeleng, ke kiri sak pendeleng. dibeberi babut permadani mal, lampu gantung surga ning kono wadah. Kindil, kindil lampu gantung. Suguhane mal enak-enak. Loh iku wong sing awas basirae awas diwerukno. Nggih. Tengene janati suwara. Diwerukno ku ning alam barzah. Sing neraka ya ngono diwerukno. Oh Bapak. Niki nggih ditulis teng kitab Mukasafatil Qulub. Diceritakno rombongan tabi'in. Rombongan tabi'in, tabi'in ki wong gak menangi nabi tapi menangi sahabat. Rombongan tabi'in sowan ning sahabat jenenge Abi Sinan. Sahabat Abi Sinan. Nggih. Sowan badane dihormati, wis Abi Sinan terus dawuh. Derek-derek ayo takziah. Aku duwe tangga ditinggal mati dulure. Ditinggal mati dulure ku kok nangis, gak iso turu. Gak duyan mangan, gak duyan ngombe, isine nangis. Ayo ditakziahi. Rombongan tapi niki takziah tengene tiyang niku. Bareng tekan omae tapi ini kita nuturi sing ditinggal mati dulure niki. Pak, jangan ditinggal mati dulure mawon. Kok sampe nangis, gak doyan mangan, gak doyan ngombe, gak iso turu. Napa sampean boten ngerti nek kematian itu seperti jalan raya. Semua orang pasti akan melalui. Dijawab kali tiang niku, kula ngertos. Kematian seperti jalan raya niku kula ngertos. Sing kula tangisi mboten kok masalah matine kakang, tapi siksane kakang. Apa sampean dipirsakaken barang gaib? Nek barang gaib kula mboten sumerep. Nyata. Nalika kakang kula niki dimakamaken tiang-tiang sami buyar kondur, kula sik nunggoni teng makame kakang. Lha kok kakangku bengok-bengok, ah, aduh, aduh. Kenapa aku kamu tinggalkan sendirian? Kenapa aku disiksa seperti ini? Iku aku gak tega. Krungu kakangku aduh-aduh disiksa, aku gak tega, gak mentolo. Tak keduk kuburane kakang. Bentak kedukku ternyata kuburku kebek geni. Lha niki, Pak. Jenenge Narusuwa, kebek geni. Kakangku dikalungi ambek rantai geni, kalungi rantai geni. Ora Bapak, mergo aku gak tega, aku pengen nulungi. Tak cekel rantai geni ning gulune kakang, tak batek tanganku kobong. Tangane dibuka, Pak, mulai ujung jari sampai siku niku terbakar. Niki tanganku kobong. Lah kula nangisi siksane kakang niku. Lho, amale kakang sampean niku napa? Salate aktif, poso Ramadan aktif, sing boten niku zakat, boten purun zakat. Dadi zakat ku besok dikalungno ning guru. Iki pro Bapak niki jenenge nar, narusura. Lah saben-saben nisful lailah nggih min sahri Saban niku Gusti merdekakno niku wong sing neraka iku jumlahe sejumlah kelompok kambingnya Bani Kalb. Bani Kaleb, anak turune Kaleb. Anak-anak iku mesti Al-Kalbi, Al-Kalbi. Ke Imam Syafi'i niku sane Syafi'i ku bae. Jenenge Muhammad bin Idris bin Syafi', ngono. Terus nisbati As-Syafi'i, As-Syafi'i. Para bapak Kalbin. Sak jumlah sak mono. Sing ora dimerdekakno ku wong 6. Wong 6 ku 6 gulungan, siji wong musyrik. Iki gak ditokno. Nomor loro musakhin, musakhin ku wong sing satron. Satru. Mboten saged terangno satron ku ya ngene ku jenenge satur iku. Ya gak nyopo, gak apa. Nomor telu wong sing megot sana. Qoti irahimin. Nomor papat musabbil. Musabbil ku nek ditafsiri mutakabbir, sombong. Jadi asline musabbil ku wong sing lembrehno klambi. Misalnya jangan gadah klambi, klembreh lemah, nyeret. Sarungan klembreh lemah, nyeret. Duwe celana, celanane klembreh lemah, nyeret. Nah. Mulane ana sekelompok aliran kono maca iki wedi, mulane kapan sare sarungan sakentol. Nek gawe celana sakentol jenenge celana cingkrang. Enten mboten? Nggih. Iki le memahami ngoten. Ketika Kanjeng Nabi dawuhna musabbil musabbil teng hadis sanes Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu takon, "Lah kula dos pundi ya Rasul? Paken kula niku nggih nyeret. Kamu tidak Abu Bakar, tidak. Loh, apa bedane?" Mergo Abu Bakar klambine nyeret iku ora krana sombong. Jadi sing pakene nyeret krono sumbung itu yang dimaksud. Koyok raja-raja Romawi saman dulu jubah mesti nyeret. Raja Persia jubah ini pun nyeret. Raja Paris ini pun nyeret. Jubah itu nyeret, nyeret lemah. Nah, podo-podo nyeret lah manten niku. Tutupi kini gak sampurno tapi nyeretnya 5 meter. Iku panjen mode, mode mboten kono sombong. Dadi artine ku wong sombong ngoten Pak. Dadi nomor 4, nomor 5 akul waliden wong sing larakno atine ibu bapake. Nggih. Yo mbuh lagi balik mbah wis duwe anak mbah diputu iku pirang-pirang wong wedok mbah wong lanang dupeh sugih wong tuane gak pati duwe koyok buruh nggih pirang-pirang niku ibuke koyok buruh yo adang yo nyapu resik-resik wis kumbah. Ya Allah. Akul waliden. Nomor 6 mutmini khomrin. Wong sing minum khomer sampai mati ora tobat. Mutmin ku ngendeng, ngendeng ku terus menerus. Lha bapak wonten hadis sanes ana tambane wa qutili nafsin pembunuh. Pembunuh. Nah, ben niku wau. Nggih. Dadi sing dimerdekakno ku kabeh kejaba siji wong musyrik, loro wong satron, telu megot sana, papat wong sumbung nyeret pakaiane, nomor 5 larakno artine wong tuwa lulune, nomor 6 ku wong sing minum minuman keras. Nggih, sampai mati ora tobat. Para bapak lan para ibu. Krono tenggene dawuh niku enten lillahi utaqou. Lajeng nisu saban niku jenenge ana sing jenenge Lailatul Idki. Lailatul Idki. Wengine merdekano kawula. Banjur saturuse nisu saban enten jenenge Lailatul Hayat. Hayat iku tegese hayatul qalbi, nggih, uripe ati. Para bapak, enten hadise Kanjeng Nabi. Man ahya Lailatul Idi wa Lailatin Nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Ruwahu Al-Mundiri marfu'an wa ruwahu Az-Zabidi fi ithafis sadatil muttaqin. Para bapak, Kanjeng Nabi dawuh, sapa-sapa sing urip-urip bengi lorone riyaya. Riyaya fitrah bengine kulo digunakno kanggo ibadah. Nah, nek sing nom-nom iku padha takbiran, iku jeneng urip-urip riyaya. Kadang sampai subuh. Sing nom-nom, sing tuwa-tuwa. Sing tuwa-tuwa padha lapo. Takbiran. Ku jeneng ngurip-ngurip wengine riyaya. Riyaya adha ya semono uga. Lan wengine nisfu saban ya sok Jumat iki. Diurip-uripku malam itu digunakan untuk ibadah. Nggih. Digunakan untuk ibadah. Ku jeneng ngurip-urip. Maka hatinya takkan mati ketika hati orang-orang yang lain sama mati. Oh Bapak, krono iku banjur nisfu Sa'ban, Lailatul Nisfi Sa'ban iku disebut Lailatul Hayat. Lailatul Hayatil Qalbi. Ini cicik plonga plongo tola toleh ati mati ku piye. Ati mati ku ya apa? Ati mati. Para bapak, para ibu. Ati mati, ati urip iku ana tengere. Tandane niku enten. Nek pitik mati gampang. Wedhus mati gampang. Wong mati gampang. Nek ati nggih. Ati mati ku sing ya apa? Para bapak wonten hikam diterangno. Sebagian dari tanda-tanda hati mati. Sebagian lho, tunggale kata. Sebagian dari tanda-tanda hati mati itu jika ya ketinggalan ibadah tidak susah dan jika melakukan dosa tidak menyesal. Iki tandane hati mati. Nek tandane kulit mati penak. Nyumet wae rokok ji samsu. Mentor-mentor cosno kur 5 menit. Kapan wis gak kroso berarti kulitku mati. Nek jingkat kroso panas berarti kulitku urip. Nek kulit. Tapi nek ati. Nek atiku tandane nglakoni dosa ora getun keri ibadah ora susah. Susah aku gak ada yang cangkem. Susah aku ngati. Wajengan biasa aku getun. malam sosok wengi ya jaman nang nopo nang noni susah ban getun aku gak teko muni getan getun aku susah muni susah-susah ya gak jaluk kasete aku susah malam sosok gak tekon neh gak nengkene susah gak nengkene neng ati iku dibuktekno muni susah-susah sak terusé kok pancet mblejet iku bohong nggih. Nek susah-susah kemudian berikutnya menjadi aktif semangat iku jenenge bener. Nek zaman biyen mboten kuat Sidina Umar bin Khattab mubang-mubang ning kebun kurma. Kono kebone apik, kurmane apik, woe manis. Mule tekon dalan papakan nambek buyaran salat asar. Derek-derek saking pundi niki kan buyaran salat asar jamaah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Derek-derek kula ketinggalan jamaah asar iki goro-goro kebon kurma kula. Saman sakjane kebon kurma kula tak wakafno kanggo fakir miskin. Niku dibuktekno. Saman ku nggur susah tok e kan buktine. Buktekno no TV-ne weh no wong. Sing mari ketinggalan niku TV, TV-ne weh no wong. Masyaallah. Dibuktekno. Dadi kapane ketinggalan ibadah ora susah, nglakone dosa ora getun. Aku getun, ngopo? Aku tak selingkuh, getun aku. Tapi kapan-kapan ya pengen meneh. Iku getune piye? Para ibu lan para bapak, zina, selingkuh, iku mendekat tok iku wis haram. Lah kok diarteni karepe dhewe. Wala taqrabu zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Aja cedek-cedek zina, mergo zina iku keji. Yai sing dilarangkan zinane to yai. Cedheke to yai zinane kan mboten. Masyaallah, cedhek wae gak oleh kok zina malah oleh. Cedhek niku napa to yai? Cedhek niku napa? Ya kawitane zina iku jenenge cedhek. Eh anak-anak, tulisan pertama nadratun. Nadratun. Saling memandang. Kawitan kan mandang sih. Mbok pandang, bocek kok ayu, bokonge kok gede. Lah, kono gak mandang, tuh sampean kono genti mandang. Nggih. Ban kono mandang, kene terus mandang. Oh. Kadang dipandang iku terus ya oper prosneleng. Pandang. Itu pertama ku pandangan. Dawekan Nabi pandangan mata itu adalah panah setan yang berbisa, yang beracun. Panah setan yang beracun. Itu pandangan mata. Wes ayo ayo dibuktekno. Kulo sampean pas delok TV apa delok apa ning dalan, nggih. Enek bocah sing wedok wayu katokan cekak tok ya. Sing lanang yo ganteng iku pacar nggih pinggir dalan terus mbok delok bocah lanang ku grayah-grayah bocah wedok niku lah iku sampean delok sama ngene salat rak mlebu ngene sampean salat rak mlebu. Itu namanya pandangan mata itu adalah busur panah setan yang beracun. Nes, saiki sampeyan nyetel Blue Film nang omahe talent. Nggih. Yeah. Wektu sampean saku ketok perang. Wektu sampean salte kowe eling Allah apa eling kowe? Eling Allah ya iki gak ngandel. Ngandel. Iku wis dosa wisan. Pandangan mata sudah berdosa. Apa meneh diterusno? Bocah wedo ayu mbok sawang, lah kok geget lambe. Kira-kira timu piye? Ana bocah wedo mbok sawang nyekel rambut, modele ngene. Nek wis ngono iku terus ibeti samun mesam mesem. Kene mesem, kono mesem. Bermesam mesem kok kaya-kaya kok padha cocoke nyedhek bar ngono salaman. Ya. Bar salaman terus ngobrol, omong-omongan ning sepi-sepi. Nek wis baru ngomong-ngomongan terus grayah-grayah. Bar grayah-grayah terus kecemplung blung. Iku dilarang kabeh, mulai nadroh haram, ibtisam haram, salaman haram, omong-omong ning sepi-sepi haram, demek-demek haram. Lagi kecemplung zina. Nadratun wabtisamatun summa salam wa kalamun wa talamusun sumaltiko. Siire diku siire. Nadratun wabtisamatun summa salam, pandangan dulu, mencap-mencap, terus salaman, terus ngobrol, talamusun ku demek-demekan, demek-demekan, kok suwe-suwe kok mana tahan, nyemplung. Iltiko, iltiko wakhitana ini, ketemune pesunatan luru. Iku zira, iku isik ngono wis dilarang. Ora bapak, nggih. Tapi dosa-dosa sing koyok ngene iki, nggih. Engko liswatul lis mesul Lailatul Qadar Saban, belum ya ngapura, di ngapura be Gusti Allah. Ora bapak, berarti hati mati iku kapan lakoni dosa ora menyesal, tinggal ibadah ora susah. Tapi nek gelem murip-murip malam ini adalah enggak akan mati. Wis saiki nomor 5 Lailatul Maghfirah Barrahmah. Nisfu Saban dadi Lailatul Maghfirah Barrahmah. Hadise Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, malam-malam Kanjeng Nabi salat, banjur sujute suwe. Sujute suwe, aku menduga Kanjeng Nabi sedo. Terus tak parane jempolane tak cekel, tak ubah-ubah. Lha kok jebule jempolane Nabi sik ubah-ubah. Oh nek ngono Kanjeng Nabi gak sedo. Duk suwene sujud. Suwene sujud. Didungka diduga iku sedo. Bareng ngoten dawi sitai sah tak rungokno. Waktu sujud Nabi maca apa? Macane Allahumma a'udzu a'udhu bi'afwika min ikobik wa a'udhu biridoka min sahotik wa a'udhu bika minka ilaika, la uhsi sana'an alaika, anta kama asnaita ala nafsik. Iku terus kanjeng Nabi sujudku sing diwaca iku. A'udzu bi afwika min iqabik, wa a'udzu bi ridhaka min sakhatik, wa a'udzu bika minka ilaika, la uhsi sana'an alaik, anta kama asnaita ala nafsik. Ku terus akhirnya kanjeng Nabi tangi saka sujud, banjur salate dirampungno. Barang salate rampung terus dawuh, ya Aisyah, ya Kumairo, apakah kamu menduga Nabi iku nyidrani kamu? Nyidrani kamu khosa mingki, khosa biki. Nyidrani ku piye? Nyidrani ku wayai gilirane Aisyah, kanjeng Nabi kok ngiliri garwa lain. Iku jenenge khosa nyidrani. Aisyah, apa awakmu menduga nek Nabi ku nyidrani awakmu? Nyidrani ku wayai giliranmu, aku ngiliri bojo lain. Pengono, la wallahi ya Rasulullah, kulo nyekel jempolan jenengan niki krono menduga pengen sujud kok dangu, kulo wastani jenengan sedo. Mulane kulo cekel jempolan jenengan, jebule kok tasih sugeng. Aisyah, aku takon yo, bengi ki bengi opo. Allah kalih pengen ingkang langkung ngertos. Bengi ku jenenge Lailatul Nisfi min Sya'ban. Allah iku menghadap ning makhluke. Allah menghadap ning makhluke. Ya, bengi ki Allah menghadap. Banjur Allah yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yuakhiru ahlal hikti kama hum. Rawahul Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Aisyah, bengiki bengini separuh soko Sya'ban ya. Gusti Allah iku ngapura sapa wae sing njaluk ngapura. Gusti Allah melasi sapa wae sing njaluk kawelasan. Ngapura ku jenenge maghfirah, kawelasan ku jenenge rahmah. Abi dawuh wonten. Di bengi ku sapa wae sing njaluk ngapura disepura, sapa sing njaluk kawelasan diwelasi, kejaba wong sing mengandung dendam. Nggih. Atine nek ati dendam ora katut disepura. Kama hum kaya wong nem sing kliwat wae. Enam mau, pitu ono sing pembunuh. Para bapak, mulane bengiku dane Lailatul Maghfirah wa Rahmah. Dalu niku sing kata, enten hadis lain sing ngadahku maca napa, maca Allahumma innaka afung karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ada yuniku ya ghafur ya ghafar ifi dhunubana ya Allah. Fa inna maghfirataka awsa'u min jami'i dhunubina. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Niki jenenge yaumil maghfirah. Sing terakhir diarani yaumus syafa'ah, Jadi nisfu Saban disebut yaumis syafa'ah. Terus Bapak, diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pada tanggal 13 Saban. Tanggal 13 Saban iku njalukno syafaat umat ning Gusti Allah. Ya Rabbi syafi umati, ya Rabbi syafi umati, ya Rabbi syafi umati. Den paringi syafaat umat kula ya Allah. Iki pertama ku tanggal 13. Dijabai Gusti Allah sak protelon tok. Ya Muhammad, tak syafaati umatmu sak protelon. Nggih. Itungane duku kok. Umate Nabi kuwatah. Terus tanggal 14 Kanjeng Nabi nyuwun syafaat malih teng Gusti Allah. Dijabai 2/3. 2/3 umat. Tanggal 15 niki Kanjeng Nabi nyuwun syafaat malih dijabahi semua umatnya disafati Allah kecuali orang yang lari berot saka Allah kaya berote unta. Apa berot niku? Berot iku piye tegese nglakoni dosa sing terus menerus. Siji sirik, loro satron, nomor telu megot sana, nomor papat takabur, nomor limo nglarani wong tuwa loro, lanjut nomor 6 minum arak. Iku jenenge berot saka Allah. Matene wong, atine dendam. Niki berot. Iki ora disepuro mek Gusti Allah, ora disapaati. Nane pengiku dane yaumus syafa'ah. Pun ngeten para bapak nggih. Nglakoni niku jam pira? Nek teng ngene Majmu' Syarif iku lakoni ba'da maghrib. Ba'da maghrib salat sunat rong rakaat. Pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Barngoten maca surat Yasin ping 3. Dungone nyuwune cici nyuwun tetepe iman. Loro umur panjang sing manfaat kanggo ibadah maring Allah. Nomor 3 rezeki sing jembar sing halal kanggo sangune ibadah. Bapak, niki kan jenenge imbalan. Mulane kula wau matur niki ngaji syariat. Dene cara thariqah ya lakonana lillahi taala ngoten mawon cukup nggih, cukup. Dadi maca Yasin ping 3 niate siji nyuwun tetepe iman. Loro umur panjang sing manfaat kanggo ibadah. Nomor 3 rezeki sing jembar sing halal kanggo sangune ibadah. Terus badane maca donga. Dongane mboten kula waca, niki enten dongane Sayyid Habib Al-Haddad, enten dongane Abdul Qadir Jailani, enten dongane macam-macam dongane. Jangan cukup maca donga tengene Majmu' Syarif. Tengriki enten tungo nisfu Saban. Pun cukup niku mawon cukup. Terus bapak mulai ini. Mulai ba'da maghrib sampai terbit fajar. Hadisi Sayyidina Ali. Saking Kanjeng Nabi. Nabi dawuh. Nek wis teko bengi separuh wulan Saban. Bengi podo salato, awan podo poso. Nah, krono Gusti Allah, bengi kuwi mudun ning langit sing cedek, langit dunyo. Allah mudun. Allah mudun ku artine apa? Apa Allah ku munggah mudun? Nek munggah berarti Allah manggone ngisor. Nek mudun berarti manggon dhuwur, wong Allah ora manggon. Lah sing mudun ku sapa? Utusane. Utusane Allah saka malaikat mudun ning langit dunya. Iku padha takon, nggih. Ala mim mustafirin fa'afiru lahu. Apa bengi kono sing njaluk ngapura? Tak sepura. Apa bengi kono sing njaluk rezeki? Mim mustahrikin fa'arzukuhu. Apa bengi kono sing njaluk rezeki? Tak paringi. Ala mim mubtalan. Apa bengi kono wong sing kena coba? Njaluk waras. Tak paringi waras. Illa kada wa kada kejaba niku wau kejaba wong pira wong pitu niku nggih illa kada wa kada hatta yatlu al fajr di tawa-tawa niku mulai bakda maghrib dadi niki dilakoni bakda maghrib ya kenek dilakoni bakda isak ya kenek dilakoni dalu ya kenek mim hurufi samsi li hurufi samsi ila sama idunya hatta tat hatta yatlu al fajru rawahu ibnu majah min at-targhib juz 2 shahifah 120 baru bapak niki nisfu saban nggih sampai kliwaten mes setengah 11 niki jenenge setengah 11 nisfu 11 muka-muka manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bibarakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amina fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitari Rabbi tambahnya di berkati Rabbi nama khusna di khurmatihin fahamik hafi tariqatihin fahmu'afati minal fitari Rabbi fa'na bi barakatihim wa bina al-husna bi khurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsilihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.